Di sisi mujahid ada mujahidah yang berjihad untuk Islam, yang menyerikan Islam dan tamannya dengan peribadi salihah. Mereka serikan di istimewa sekali, mengabdikan diri pada Allah dan suaminya. Mujahidah Islam banyak peranannya untuk membangunkan Islam. Tangan mereka bakal menggoncang dunia melalui didikannya. Ingatlah mujahidah, anakmu amanah Allah. Ikutlah syariatnya agar dirimu dalam keridhaannya. Didiklah mereka cara Islamiah agar insya Allah mereka menjadi soleh dan solehah. Islam kini memerlukan mujahidah yang beriman, sabar, redha dan bertakwa, agar Islam yang dagang tegak kembali bersama mujahidah sejati. Agar Islam yang dagang tegak kembali bersama mujahidah sejati.